paling ora ulama biyek niku nek muni titel fikih si fulan al faqih niku kudu apal hadis 2000 durung Qur'ane kudu apal. Kanang kene gampang masya Allah ngimami tahlil bae tundang kiai tundang ustaz apa mana bisa munggah podium modal pas bandrol po'o paling ngapal hadith yorong puluh ayat yolak walik kama kolal kalender delok kalender ki kebeneran gue dalil barang munggah jebule nyalah ke kono nyalah ke kene nyalah ke kono nyalah ke kene seolah-olah BEDW sing paling bener jari sopo. Nah ini gila malah orang dedekake keuhuahan margo nopo tanggung ilmune ini ilmune magel ini payah kaya liwetan mateng ora menteh ora ora dipangan mubadir dipangan bededek terus nafsir ke Qur'ane nganggo sak uteke dhewe lah para ulama para aulia boten ngoten wis disipati dening Allah Ta'ala innama yahsyallah min ibadihil ulama. Lah metode-metode wali sembilan itu sangat cukup di Indonesia. Manajemennya rapi. Dari mana memanajenya juga rapi. Buktine begitu para yang-yange wali sembilan sing pertama kali Al-Imam Amir Abdul Malik. Al-Imam Amir Abdul Malik niku putrane As-Sayyid Alwi Ammal Faqih niku sing nurunake wali songo kok umpamani nyun sewu nggih nyun sewu ana sing ora percaya sudah tidak ada keturunane Kanjeng Nabi nang iki zaman ya wis pak ora wong aku batine kadek kowe ya apa rugine kadek kowe apa wong datukku ngakoni ana putune kok kowe ora ngakoni lha kira wong liya ora kanggo gawe nggih mboten nggih wong liya ngakoni iki dudu putune ya pak ora temen wong sing duwe simbah pe mbah ngakoni anane putune kok kowe ribut. Jadi ini ada yang ngomong kaya niku ketinggalan yang zaman jahiliyah rumiyin saat niki jahiliyah modern ya bisa mawon. Ketika Kanjeng Nabi diwadani abtar wong ora duwe anak lanang anake wadok tok niku diwadani kaya wong ora duwe anak Allah Ta'ala nurunakan surat apa inna a'atainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal sing ngonekke aftar Kanjeng Nabi ya kuwe sing aftar kok saiki sih ana sing kaya kuwe ya penerus biye aja kaget wis ana dik biye dadi aja jengkel ya pak ora temen kono kaya kuwe nggih mboten. Loh, niku mawon tenang. Terus wali sembilan niku pertama kali Imam Amir Abdul Malik niku kagungan putra namine Imam Imaduddin Abdullah waduh Abdullah Udmatkhun. Kula sengaja cerita niki keranten kula bangga wentenipun bandar jadi ini ono bandar sponsor keamanan oke. Bandar sponsor ilmu pengetahuan oke. Bandar sponsor berdirinya pesantren oke. Bandar sponsor kebaikan ilmu dan luar biasa oke. Sebab napa bandar niku nek ditengok sejarah cuma sejarah embu umure niku wis 700 taun meh bandar niku tuwa

sing sedo umur 100 sekawan dasa sekawan tahun diwasiati Kanjeng Nabi, ya Jabir, yen kowe besok menangi putuku arane Muhammad julukane Bakir, salamku tulung sampe no. Nenek put anak putune Kanjeng Nabi putus apa iloke ana hadis kuwe. Niki cara bodho-bodhonan bindup ngoten mawon. Dene iki. Ora pati-pati Kanjeng Nabi sampai kirim salam berarti ana anak putune Kanjeng. Lho niku. Yen jan pengajian ngene senenge nemen. Soale tenang sakpure. Tenange tapi aja kebablas ngantuk. Nggih. Jantor ya. Dados Imam Ja'far Shadiq Ramani Sayyid Muhammad Al-Bakir, ibune Sayyid Muhammad Al-Bakir, Sayyidah Fatimah binti Hasan Sibti bin Ali bin Abi Thalib. Ramanipun Sayyid Muhammad Al-Bakir Al-Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin putrane Sayyidina Husain, ramane Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, ramane ibune Sayyidina Husain, Dewi Fatimah putrinipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenang apa putra putra wayahe Kanjeng Nabi diturunake kate anak wadoke niku bek melek. Sebab itu kan dari putru putri per, anu putra perempuannya, bukan jalur laki. Saiki pak kate anak wado mbok kate anak lanang, nek karo kowe-kowe batal wudu ora, nek kira-kira nek anakmu wadok duwe anak ya ora. Lah ya yes, berarti kan ora putus. Gampangan mawon. Kok diangel angel apa dumene kate anak wadok terus dikawin karo wong liya dengan kowe dudu putuku kaya kowe. Lha kira minal ngawurin. Jadi gila. Dados sebabe napa diturunake kate anak wadoke, tak ceritani wong Arab, Bu. Para bapak. Lah kowe wong Arab tutupe nyong wong Indonesia. Kabeh-kabeh nang kene kabeh wong Indonesia. Makira kowe nuwane wong Arab. Ngiru wis tok mangkel kabeh. Sebagian sik dawa kowe gara-gara nyong lahire mendangak. Lah nek sampean kungsep dadi pesek. Nyong poro-poro lahirnya kok piye dadi sik keduman sithik-sithik. Nggih. Nah, tapi jenengan ini ngali wong mandeling bangir-bangir kaya londo, kaya londo wong Indonesia. Mbak-mbak kula sing nomor piro mbuh, kuwe sing kadik negara timur tengah, nyong-nyong wis dadi wong kene kabeh. Dawuh Kanjeng Nabi kudu mauludin bayuladu alal la fitrohin jenengan ten pundi, fitrohin nang Indonesia kok. Tapi nyong payah nang kene diarab-arabi, engko nek nang kono di Jawa-Jawa ni dadine ngeluh. Nggih. Nang kene mlebu kampung terkadang harap, hada-hada. Nang kono ya Jawa ta'al ya Jawa, lho, iki sing bener sing endi? Ani, nasib wong Arab kuwi memang. Nggih apa meneh habaibe, ya Allah. Jadi kita adalah orang Indonesia. Keturunan boleh-boleh saja, mau keturunan Bombay, mau keturunan Jepang, mau turunan Londo, mau turunan Arab, tetap kita dilahirkan di Indonesia, bapak kita di Indonesia, orang Indonesia. Jane kaya kowe, Pak. Jane. Lah keri-keri nyonge dhewe terkadang salah. Jambu niki wis lahiran kene, sing nandur wong kene, sing nyirami wong kene, sing rabuk wong kene. Begitu gede-gede jambune ditakoni ke jambu apa? Bangkok.

Cina, yang satu melalui India. Kenapa melalui niku? Sebab dua agama yang paling terbesar Hindu karo Buddha wentenipun wenten India kalian Cina. Cina yang berkembang adalah Buddhanya, India yang berkembang agama Hindunya. Dia pelajari karo wali-wali. Oh, masya Allah, apiknya api. Sebetulnya menjadikan bagaimana membuat adaptasi. Contoh nih, Al Imam Ahmad Syah Jalal hebat. Niki gue contoh karo sampean kalian kulo niki. Termasuk bekal dalam mempertahankan NKRI. Kita kuatkan lagi, bukan basa-basi. Contoh nih. Nalika Al Imam Ahmad Syah Jalal niki buyute Wali Songo masuk ke Campa Anam, antarane Campa karo Anam niku, Campa niku saat niki ten perbatasan Vietnam Kamboja. Anam nggih sami mawon niku negara lurus liyane congkrah ribut mawon ora nontek-ntek. Liren perang maneh, liren maneh, korban bentahun. Mlebu siji waliullah niku wau dengan akhlaknya yang luar biasa, dengok kok menungso isine perang bae. Akhirnya Al Imam Ahmad menjadi juru damai, bisa mendamaikan iki sing perang padahal saagomo. Sing perang saagomo. Hindu sama-sama Hindunya, umpamane Buddha karo Buddhane. Waktu itu belum ada Islam di sana. Didamaikan oleh Imam Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Uthman Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Amman Faqih. Sudah menjadi juru damai, rojo lorone kabeh terima, bahkan meletakkan jabatan memilih Imam Ahmad Syah Jalal saya ingin jadi rojo. Lu niku hebat deh. Demi kedamaian, demi ketentraman, rajane muslim tapi mbawai sing dudu beda sing seje agama, kok bisa hidup damai. Niki contoh kangge sampean kula dalam mempertahankan Indo. Sebab ujung paling terakhir diinget-inget nggih, kalau sudah diobo-obo ekonomi Indonesia orang mempan dengan cara dibenturake benturake benturake, Indonesia tetap orang pecah. Satu-satunya jalan yang mudah dipecah adalah antar agama akan dibenturkan. Ingat niku, hati-hati sampai angkat ya. Itu yang paling berbahaya. Niki. Mangkane rapatkan jajaran kita. Kewajiban menjaga keutuhan NKRI. Wajib hukumi. Lah contoh yang baik luar biasa. Al Imam Ahmad Syah Jalal putrane namine Imam Jamaluddin Husain, hebat malih. Masuk ke Indonesia melalui badane Thalabul Ilmi, mubeng terus piyambake kundur wenten Campa, wong ibune wong Campa, wong Cempo utawa putri Cempo. Masuk ke Gujarat, masuk ke Pasai, tembriku nunggu para ulama. Nah tembriku sampun wonten para ulama ingkang menunggu sing alim ora tanggung-tanggung, ada 90 lebih dari tokoh ulama yang top-top disebut al ulama al maghribi. Ya beda salah paham. Mengko kene Maulana Maghribi jari telapaan sing dikubur nang kene teken, lanang kono sandale, lanang kono serobane, lah pirang teken perang seroban pirang sandal. Apa ulama apa ngajari ziarah sandal, apa yai apa ngajari ziarah teken. Wa ilah hadrati tekenipun Maulana Maghribi al-Fatihah pokoknya kue Wa ilah sing kono ora trimo. Kowe hadiah patereng tekene apa? Nyong ilah hadati. Kopiah Ismail Maghribi Al-Fatihah. Wae ngoten. Rusak akhire. Lha niki. Rombongan 90 tokoh ulama ingkang disebut Al-Maghribi Al-Maghribi pertama kali masuk turun wenten Semarang. Tuwa Semarang. Rombongan meniku wau sebagian wenten Jawa Barat, Jawa Tengah mengalir. Terus pimpinan Jamaluddin Husain piyambak langsung wenten Jawa Timur ten Brawijaya zaman Brawijaya kedua Majapahit sing pati terkenal Gajah Mada. Lho niku. Datangnya Al-Imam Jamaluddin Husain disambut luar biasa, bahkan diberi oleh Brawijaya kedua dan Gajah Mada sponsornya memberikan tanah seluas-luasnya untuk mendirikan pendepokan, mendirikan perguruan tinggi yang didatangi oleh negara monco, orang Jawa tok. Itulah Syekh Jumadil Kubro. Hidup berdampingan iso rukun. Periode kedua dipimpin dening Al-Malik Ibrahim putune lan Al-Imam Ibrahim Asmarakandi bin Jamaluddin Husain lebih 300 ulama Al-Maghribi sampai 7 kapal yang masuk ke Indonesia melalui Gresik. Termasuk rombongan itu Syarifuddin Abdullah bin Hasan bin Alwi ingkang terkenal Sidi Syekh Maulana Maghribi Wonobodro. Lho itu dengan 25 ulama Wonobodro, ulama Al-Maghribi yang tersebar di Bandar dan di Pekalongan pimpinane Syekh Maulana Maghribi Syarifuddin Abdullah Wonobodro. Lho itu hebatnya. Ben meru sejarah aja jare. Tute dean jare, tute dean jare ora nonteke. Ayo niku. Iki nek kaya iki bali ditulis. Kenanggo kenang-kenangan anak-anakmu besok nek kowe duwe keturunan. Biar bapakku seneng hadir maulud. Keterangane Habib Lutfi, keterangane Kiai Dirjo, keterangane Kiai Sinten Kiai Akrom Sofwan ditulis iki kenang-kenangan. Anake weruh anak-anakmu jebule bapakku biar ahli maulud. Bapak keseneng ziaratul ulama, bapak keseneng ziaratul habaib. Sing ironis anake wong NU, bapakane deles wong NU, justru anake malah lepas kadhe nadatin ulama. Lha niku. Malah terkadang sampai kolu cara gembosi NU munine priye? Ora sah NU inunan, sing penting ahli sunnah wal jamaah itu alat gembosi nadatin. Hati-hati. Ini Pak ngembosi ulama kaya ngembosi nahdlatul ulama kaya kowe. Ingat niku, tak elingake. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Terus mulai Islam berkembang. Pertama melahirkan Al-Imam Ahmad rahmatillah. Punya anak Imam Ibrahim Sunan Bonang. Niku gurune para wali, para ulama, para aulia, para senopati, para hadipati, para sultan. Bagaimana mendidik Syekh Abdurrahman Kalijogo? Terkadang yang jauh nek dengok gambari Wali Songo jauh lucu. Sing wolu serobanan, sing tengah dewi iketan, dadi nyong pahamane apa ke Islam Jawa karo Islam Arab kaya kowe. Padahal Islam kuwi siji. Lha niki. Kita diutik-utik temriku ora krasa dhewe pek duweni pahaman Islam Jawa karo Islam syahadate padha, Qur'ane padha, kok bisa ana Islam Cina, Islam Arab, wararang bangsa. Aran bong bangsa. Para aulia ilah sing temriki ya blangkonan kabeh aja dikira nang ngeslobanan kuwi ora ana wektune. ada waktu sholat dan sebagainya, ada waktu niketan-iketan. Untung-untung jenengan ora menangi Wali Songo, ngalem Wali Songo kira saiki wis ora ono. Coba nek jenengan uripe nang zaman Kanjeng Sunan Kalijogo sing digladi, sing dibina, apa maksudnya Kalijogo? Nek nang film atau nang cerita, topo nang pinggir kali badane ketemu Sunan Bonang. Sampai diparingi futuh dening Allah Ta'ala hingga gumelar Kanjeng Sunan Kali, padahal itu bahasa Sanepo, bahasa Sanepo, pecahane Hindu akeh, pecahane Buddha akeh, pecahane Islam yo akeh. Sedangkan kejayaan Majapahit perlu dijaga, keutuhan Majapahit perlu dijaga, keutuhan Pajajaran perlu dijaga. Ini perlu orang-orang yang ahli menjadi penengah, penyejuk, pendamai. Siapa? Kanjeng Sunan Kalijogo. Disebut Sunan Kalijogo, kali itu aliran-aliran yang terlalu banyak. Jadi sanepone kali itu maknane aliran-aliran. Sing jogo sapa? Kanjeng Sunan Kalijogo, supaya perpecahan ojo dimanfaatake kanggo ngantem negara, ojo sampai dimanfaatke kanggo mengadu domba antar agama. Niku beliau-beliau sangat terapi sekali. Belum Maulana Syarif Hidayatullah, belum wali-wali yang lainnya mempunyai manajemen-manajemen yang sangat rapi. Siapa para beliau? Warotatil Ambiya, putra wayahe Kanjeng Nabi. Pak bosen, pak ora bosen, tak disi'i. Apa Wali Songo yang ditakoni bib keistimewaane ziarah Wali Songo apa sih? Isin. Loh, kok andang temen katoke? Ora kramate ora keduren. Isin kuwi wis luar biasa nek kuwi bisa isin. Lah priye sih bib? Lah kae Sunan Ampel lho. Mrene akeh sedo 550 tahun. Stelok maneh hol mangke tanggal 19 Sya'ban holipun Kanjeng Sunan Ampel. Sing bendino ziarah ora mati kate 50 bis, 100 bis bendino. Lontronge Kanjeng Sunan Ampel niku Ampel Dento, Ampel Gading, Ampel Suci, toko-toko wah kebek ten mriku. Sing pak tuku seroban, sing mbek seroban ijo, wek Timur Tengah, minyak wangi ala Timur Tengah, makanan Timur Tengah, sarung Samarinda, busana muslim yang kasar sampai yang mahal, tumplek blek temeriku. Payu kabeh sebab anane wong ziarah. Hatta wong sing ingkar ziarah nang kono melu dodol. Lho niku. Minal ajib wal ajaib niku. Nggih. Niki hebatipun. Nek Jumat Legi, nek cara mriki Jumat Kliwon, nek daerah Jawa Timur nganggine Jumat Legi. Niku kaya Jumat Kliwon rame sing ziarah ora mati kadek 300 bis sing sewengi. Jegok niku kangelan. Kono maca Quran, kono tahlil, kini maca selawat. Kula berpikir, ya Allah, ya Rabb, Kanjeng Sunan Ampel nang jero kubur isih iso. Isih iso ngejak tahlil wong, isih iso ngejak bebener ning wong maca selawat, maca tasbih, ngenalake ning para wali. Kok hebat temen tur wis mati 500 tahun isih iso dakwah. Nyong sing urip kaya kiye kok pak ngejak anak bae siji, loro kira-kira Jumat tak kumpulake nang omah, sing anak dhewe anak ponakan, bek kenal karo Pak Lie, bek kenal karo Pak Wone, sing Pak Wone pejabat atau wong sugih atau pamane sing pejabat atau wong sugih atau kiye tokoh dikenal lagi kayak Pak Lekmu, kayak Pak Womu, kayak pernah Pak Demu. Kue naik undang kene mas, kue setengah mati. Isi tunggal mbah bewe sakai sing kelalen. Terkadang apa kaya sih bisa nenyong kaget. Padahal anak kakang krono ora tau disambung silaturahim. Ngene iki. Dikumpulake bareng-bareng ora ketung godhok, gedang godhok puung. Ampun godhokan puung, puung godhok. Nek puung godhok enak, tapi nek godhokan puung alot. Dan luar biasa kuwi. Godhokan puung enak temenan kuwi. Hebat. Lah puung nek mumpur kaya kaya kene mak leko ta wong godhokan puung pe males kaya kuwi. Lha niku. Niku satu contoh. Cobi. Ayo dikumpulake mbuh gedang-gedang putut poko, mbuh kripik, mbuh napa. Kumpul dikenalake Mbah Simbah mbah biale arane Mbah Yai ini utawa sepuh ini ngesuk nek sebulan sepisan diajak ziarah ning kuburane iki kuburane mbahmu iki Mbah Putri iki sing lairke Mbah Putri di anak semene-semene bapakmu anak nomor semene lah nek aku le adine bapakmu kenalake mengkunek wis meningkat lagi kenal lagi Fatihai ora cukup ning wali songo tok sampai dikenal lagi ila hadrati Kanjeng Pangeran Diponegoro Sendot Prawiro Dirjo Yai Mojo sampai Ibu Kartini Cut Nyakdin Imam Bonjol Tengku Marcik Ditiru Cut Mutiah dan lain sebagainya tokoh-tokoh pejuang Indonesia termasuk Bapak Jenderal Sudirman kenalkan dan jangan lupa jasanya Pak Karno jangan melihat politiknya jangan lupa kepada Pak Harto jangan melihat politiknya istilah Orde Baru oke-oke saja tapi beliau-beliau pernah berbuat untuk bangsa ini ikut andil mengisi kemerdekaan ini lah sampean tahu ngisi apa? Nek dengok uang kue dibelajari nganggo minyak wangi nang isore hirung pak insya Allah bujone keringetan pak mambune sedep karena ngisore hirung ada minyak wangi nih bujone ayu kaya ngopo tesan atus pupurane melok-melok tapi nang isore hirung ada tayaya meyo mambune tebelek jadi nek sampean biasane suudon hata wonge apik kaya ngopo tetep prasangkane ora apik terus senenge ngundat-ngundat baik padahal sesepuh-sesepuh kita sudah memberikan nasihat contohnya nek ana wong mati sak durunge dikubur mbuh kuwi lebine mbuh kuwi sinten pidhato saksene nggih para sederek niki mayit sae dhewe kongkon muni apa sae sik ten bandar banjar sik penten boten iki ten bandar tasik padahal akal menolak lho Pak lagi bocah cok tenggeng kaya kuwi mati ini bing glosor kaya kuwi nyongkong nyakseni sae aneh ben ajaib kan ya niku maksudnya dudu kaya niku dawuh Kanjeng Nabi wong sing wis mati kuwi critane sing apik-apik supaya kowe nek wis ngakoni sae tutup mulut jret aja wis mati sik diungkit-ungkit bae kira ana kuburan anyar. Sapa? Si anu. Si anu mati ah. Terus apa jawab? Ya Allah ya Rabb muga-muga di ngapura dosane. Ora, wis beneran ben mati wis ngakeh-ngakeh dosa. Wong kae uripe kok iki ah buka aib e akhire. Wong jenengan pun ngakoni sae, ya wis ora usah dibuka maneh aib e. Apa maneh duwe anak? Secara fisiologis anak itu akan tersentuh anak wis gelem sekolah api-api anak sekolah atau ning pesantren barang balik ke di pesantren kowe nang dile saiki le kula ten di Tegal Rejo apa ning ndi api bener-bener le ya Allah muga-muga tak dongake ilmu manfaat kampung kene iki sing butuh wong sing kaya kowe le aja tiru bapakmu wis dijunjung dibanting kalau mau membawa nama orang tuanya kowe pejuang orang tua luar biasa le. Salut aku karo kowe le. Lah pripun ya bapakmu banggane kaya ngoper ndengokke kowe le nang kubur e kowe metu di pesantren padahal ngerti nek bapake ora bener tapi diangkat supaya apa anak itu tidak minder lho itu hikmah wong kongkon nyakseni niki mayit sae nggih sae iku nek sampean pun nyakseni sae tulung aja dibongkar lebih-lebih Pak Karno, Pak Harto, Gus Dur dan lain sebagainya, para beliau-beliau pejuang-pejuang yang lain telah ikut andil besar dalam mengisi kemerdekaan. Tidak cukup mengisi kemerdekaan, bahkan beliau ikut berjuang manggul bambu runcing dan lain sebagainya. Lah kok cara aku manggul apa? Jadi lihatlah para beliau baik kebaikannya. Pak Karno, beliau menjadi proklamator Indonesia. Ingat jasanya, kirimi Fatihah. Pak Harto, kirimi Fatihah. Dan tokoh-tokoh yang lain, beliau adalah orang baik yang banyak andil besar di dalam membangun bangsa ini dan kemerdekaan ini. Masalah politiknya nyong rawuh koyo kowe bae penak. Nah niku, niki cara dakwah niku wonten Islam halus sekali, luar biasa. Niki, kirimi Fatihah, kenalkan anak-anak kita. Keri-keri ini anak-anak kita tipe negara B, ojo mana kok tipe negara Pak Dirman, bebe saya kasih orang ngerti. Boro-boro jenengan kalian kulos doyo, isi kilingan lagu Indonesia. Boro-boro, alhamdulillah nak wis ngadek tok, mengomong-ngomong tok, sing muni wong siji, apa wong pirang kelompok tok, Indonesia tanah airku, tanah tumpah apa? Darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Sing ini sebelahnya itu gengsi, padahal ora apa. Lah sing lebih-lebih mana ana oknum wong DPR nyun sewu Indonesia Raya ora apa. Ayo wis stop rek niku. Lho niku yun sewu beri rada ngamplong sithik. Tapi kini wis kaya kene dengan bocah-bocah dhewe akibate ora weruh bahwa merdeka Indonesia itu penuh perjuangan. Penuh perjuangan para bapak, para ibu. Nyawa itu ribuan sing mati untuk merebut kembali harga diri bangsa, untuk mengganti bendera penjajah menjadi bendera merah putih. Ngependeng. Makanya kita menghormat kepada sang saka merah putih, bukan peraturan seremonial, karena itu peraturan. Hormat kepada sang saka merah putih, ngamelu katut ora weruh gebyu. Ngene tok, lek negarane dhewe kaya nyong kudu wajib ngurmati, karepe piye ora weruh. Boro-boro sik bisa. Harus bedakan mana yang namanya menyembah dan menghormat. Aja dipadak-padake Kanjeng Nabi ning tawaf badane tawaf ngambung Hajar Aswad. Apa salah? Kerantan apa ketika kita hormat sang saka merah putih selalu dikibarkan, dikibarkan. Orang ngenteni 17-an 17 dhewe hari kemerdekaan kita, tapi setelah peringatan 17 Agustus Senenan tupi tulasan dikibarkan terus supaya apa dhewe bek weruh isin nek meruh merah putih. Krana kae ora ngadeg dhewe, kae ngadeke penuh perjuangan, toh nyawa, toh bondo, toh jiwa, toh bondo sak piturute ngadeg, ora ngadeg dhewe. Tapi nek wis dhewe kepaten obor, ora ngerti perjuangane wong sesepuh-sesepuh kita. Inilah akhirnya menjadi bangsa yang mudah dipecah belah krono apa ora beruh nenek moyang payah kaya ngapa memerdekakan bangsa ini. Sejarah nek wis diprotoli kaya niku. Indonesia sangat potensi, sangat strategis, kaya, luar biasa. Bahan nuklir punya, bahan ini punya, tinggal SDM. Takut dengan munculnya Indonesia, tak ngerti gue. Takut oknum-oknum manusia. Kalau Indonesia maju, waduh bahaya kekuatan Indonesia. Loh kok bisa nih kaya gue penanggapannya beribib. Loh zaman munculnya Gajah Mada saja dengan sumpah palapa bisa menguasai Nusantara. Apa maneh zaman saiki yang modern luar biasa. Wong nang zaman Gajah Mada saja sudah mampu demikian. Apa maneh zaman saiki. Khawatir. Sejarah Priye carane Indonesia be aja maju? Gampang oknum-oknum keliling tok sing bagian obat abit supaya dhewe be ora percaya karo pemerintahe, ora percaya karo polisine, ora percaya karo tentarane dhewe. Sangsa hibul abo-abo. Mengko sing bagian wong-wong cilik dhewe maneh, ekonomi kok kok terus priyo, hidunge kok iki terus, kiye bagian ki dhewe maneh ngobok-ngobok dhewe maneh. Mengko sing bagian karo ulama dhewe maneh. Sing kiye supaya dhewe dininabubukkan dengan keributan, sing nom-nom supaya tidak bisa membangun bangsa ini, tidak bisa membangun Indonesia ini, tidak bisa mempertahankan republik ini, cekoki sing nom-nom. Kanggo apa? Sing dijak kondo nek wis ngontar ayang-ayange jak kondo dhewe. Karena itu nanti aku ora ngomong halal haram, wis barang haram kok diomong bae. Tapi arahnya kemana? Kamu belajar intelijensinya itu tahu. Oh, jadi dia dengan minuman ini dan dengan obat ini supaya dhewe otaknya tumpul. Kalau sudah otaknya tumpul, darah itu pun juga bisa mengalir ke anak-anaknya, melu ikut tumpul karena pengaruh obat-obatan tersebut. Kalau sudah begitu menular, nanti bangsa ini tidak bisa membangun bangsanya sendiri. Tanahnya subur tapi tidak bisa mengelola, ternina bobok dengan masalah-masalah lain. Apele apel jobo, anggure anggur jobo. Dewe lebih bangga dengan karya orang lain daripada karya bangsa sendiri. Akhire ora ber. Aku tak takok koyo karo ku sampean terang-terangan bae ah. Jawab sing tegas ya. Wani ora? Relakah negerimu terpecah belah? Ngono. Sing rapet. Jangan memberikan kesempatan bagi orang yang akan mecah belah bangsa ini ngoboh-ngoboh. Mbok para yai ku mbok tiru nyong sithik-sithik siwani kendel ngomong aja nyong bae, nyong duwer nek ngomong terus. Ngayo masalah cinta Indonesia ini kita angkat terus. Ustate wani ngomong, kyaine wani ngomong, Pak Camate wani ngomong, selain lainnya wani ngomong, insya Allah nanti bangkit kembali Indonesia ini. Loh, itu lebih-lebih ahli sunnah wal, sebab sing bisa diantarane mempertahankan culture atau kultur Indonesia diantarane ahli sunnah wal. Loh, itu nikilah tinggalane Wali Songo. Bagaimana Kanjeng Sunan Kalijogo enggak nyetakake wayang dan sebagainya dan sebagainya. Loh, ini pentingnya untuk kita semua. Waktunya wis terlalu jam siji kurang ya, jam siji kurang 10. Pantes rada meni rencangeme. Nah, niki. Muga-muga Allah taala maringi manfaat dengan peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mangkane kita minta dengan hormat, kalau sudah peringatan Maulidin Nabi SAW, kita kembangkan lagi, lakukan Indonesia Raya. Mau nyong orang rungke mau apa nyong sing ora bro wenten nggih lah. Terus pembacaan teks panca 100. Tapi aku njaluk siji nggih, nek melu mulu danang dibae dong waktu serakal, terus dong waktu melakukan Indonesia Raya dipelajari siaga tegap. Tunjukkan kamu bangsa Indonesia yang berani, gagah dan satria. Aja Indonesia tanah airku. Dan dirijennya tolong sing belajar dari dirijen, lantangkan suara dan tegapkan dahulu. Saya minta dengan hormat para bapak, para ibu untuk berdiri dengan tegak. Siapkan di tempatkan masing-masing. Siap, gerak, kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi pan. Dah kan suaranya enak kan kaya kaya orang Indonesia. Tan, sehingga tunggu ketika kaduan kita ini suaranya ngebas gede, ngono-ngono gembir nang tengah melengking dewe. Aduh, nah, ini gila. Ini satu contoh. Kanjeng Nabi senenge kaya napa? Ninggal umat niku cinta tanah airnya. Kira-kira Kanjeng Nabi ora seneng. Seneng karena Kanjeng Nabi mendidik kepada umat apa? Hubbul Arab salatun, kecintaan kepada dunia Arab, tiga perkara. Kanjeng Nabi dawuh li anil Arabi, saya bangsa Arab. Ini ibrohnya, contoh kangge panjenengan supaya kita berani mengucapkan saya Indonesia, jangan sebagai bangsa Indonesia. Saya bangsa Indo, saya anak Indo, aja sebagai ana mana sing gengsi nang luar negeri oknume niku lucu malih to kadang. Bapak dari Indonesia ya, kebetulan saya dilahirkan di Indonesia, jotos bae kowe. Oh, kebetulan dasmu. Minal kasar wal kasari. Minal alus wa alusi. Ngoten mawon. Tapi nek misuh aja. Nggih ra, ora tepat. Sebab itu adab ketimuran kita. Wis semene pepe aja dodo pepe nyung wis ngelih soal e. Padang bulan padange kaya rina rembulane sing awi awi padang bulan padange kaya rina rembulane sing awi awi ngelehake aja turu sore kene tak critani kanggo sebro mengko sore kene tak critani kanggo sebro sore keindahan keindahan bumi perpuni terhias untian mutiara keindahan keindahan bumi pertiwi bumi pertiwi terhias untian mutiara membangun bangsa yang sejati harum namanya, harum namanya di Nusantara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada damam bil milahi salatan daimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi jejak-jejak para pendahulu sejarah saksi kehidupannya jejak-jejak si kehidupannya tersurat tersirat masa lalu jadi bekal penerusnya jadi bekal penerusnya merah putih melekat di dada disinari bangsa imannya merah putih melekat di dada disinari pancaran imannya dimanapun ia berada tetap cinta Indonesia tetap cinta Indonesia merah putih melekat di dada sinar imannya lagi merah putih melekat di dada sinari pancaran imannya dimanapun ia berada tetap cinta Indonesia tetap cinta Indonesia tetap cinta Indonesia Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu salam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin kirang langkungipun wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.